أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Berkata Imam Sa'd rahimahullah, fa in tawallaw anillah wa anta'ati ba'da ma dhukiru bi ni'amihi wa ayati. Kalaulah seandainya mereka berpaling dari Allah, berpaling dari ketaatan pada Allah, setelah mereka diingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan dan ayat-ayat Allah. Fa innama 'alaikal balaghul mubin. Tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan saja, tidak memaksa. Hanya menyampaikan saja. Urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika min hidayatihim. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Wa taufiqihim syai'un, sedikit pun tidak bisa memberikan taufik kepada mereka. Bal anta mutalibun bil wa'ad wa tadzkir wal indar wa tahdzir. Tugas kamu hanyalah menasihati, mengingatkan, memperingatkan, wa tahdzir, memberikan peringatan kepada mereka. Fa'idha adaita ma'alik, apabila kamu sudah melaksanakan tugasmu, fa'isabu ma'alallah, urusannya, hisabnya, Allah yang mengaturnya, mengurusnya. Fa'innahum yarawna al-ihsan, wa ya'rifun ni'matullah. Mereka pada hakikatnya melihat kebaikan yang datangnya dari Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Walakinnahum yunkirunaha yajhadunaha. Akan tapi mereka malah mengingkarinya dan menolaknya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaira fihim, mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Ma wa ma yanfa'uhum tawalil ayat li fasad masyairuhum wa su qasdihim wa su qusudihim. Tidaklah mereka mengingkari itu semua melainkan karena rusaknya maksud, tujuan, niatan mereka, akal mereka yang rusak, hati mereka yang sudah rusak. Wa sayarawna jazaallahu likulli jabbarin anid. Dan pasti mereka pasti akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Jabbarul Anid. Kafurun lin ni'am mutamarridun 'ala Allah wa 'ala rusulih. Mereka selalu mengkufuri nikmat-nikmat Allah mutamarridun 'ala Allah wa 'ala rusulih, dan selalu menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dari Mujahid, Pernah pada suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kepada orang Arab Badui ini, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan." Qala al-A'rabi, "Na'am." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai sakan, tempat istirahat. Maka dijawab oleh orang Badui, "Na'am, iya betul." Qala wa ja'alna lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kulit-kulit binatang ternak sebagai rumah, karena rumah dahulu ya terbuat dari kulit. Ya. Bisa dipindah-pindah mau safar atau mau dia tinggal di situ dengan lama atau dia bongkar lagi juga bisa. Qala al-Arabi, "Na'am, iya, betul." Tuma qara alai kullu dhalika yaqul al-Arabi, "Na'am." Kemudian bacakan ayat yang selanjutnya. Dan bangsa Arab, orang Arabi, orang Badui ini mengatakan, "Iya, betul. Semuanya betul." Hatta balagha, sampai pada ayat kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat untuk kalian agar kalian masuk Islam. Fawallal a'rabi, maka orang Badui ini lari. Ya, karena ujung-ujungnya pengen masuk Islam, dituntut supaya masuk Islam, berserah diri kepada Allah. Fawallal a'rabi, maka orang Badui ini malah lari, enggak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat-nikmat itu datang dari Allah. Tsumma yunkirunaha, tetapi malah mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan dari mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Fadlu barakallahu.